إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Pada hari ini atau beberapa terakhir hari ini, pada bulan ini, kaum muslimin di seluruh jagat raya sedang melaksanakan ibadah puasa. Bulan Ramadan, yang mana bulan lebih mulia daripada 11 bulan yang lainnya sepanjang tahun. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan amalan-amalan yang luar biasa. Amalan yang Allah Subhanahu wa taala puji memiliki keutamaan dan kelebihan berpuasa di siang harinya. Salat malam berjamaah di malam harinya. Dan seterusnya dari amalan-amalan yang Allah syariatkan selama bulan Ramadan. Namun kebanyakan dari kaum muslimin belum begitu banyak mengetahui tentang sejarah pertama kali disyariatkannya berpuasa pada umat ini. Kebanyakan mereka hanya berpuasa, mengetahui tentang kewajibannya, melaksanakan karena itu adalah syariat dari Allah. Namun tahukah kalian bahwasanya ada hikmah di balik sejarah pensyariatan bulan puasa Ramadan? Sebelum disyariatkannya bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan berpuasa, di antaranya adalah 3 hari selama 1 bulan. Demikian juga memiliki kebiasaan puasa, dan ini wajib, yakni puasa Asyura tanggal 10 pada bulan Muharram. Datang sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata dia, "Inna Quraisyan kanat tasumu Asyura hatta amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa shama bihi wa shama bihi al-muslimun hatta furida Ramadan." Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulunya kaum Quraisy berpuasa pada tanggal 10, ya, hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, dan berpuasa juga kaum muslimin bersama beliau, sampai diwajibkannya, sampai difardukannya puasa pada bulan Ramadan. Akhirnya beliau tidak mewajibkan kepada kaum muslimin puasa Asyura. Datang juga dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia bahwa qadiman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa wajada al-yahud yasumuna Asyura. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke kota Madinah, hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Beliau mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza? Apa ini?" Orang Yahudi pun memberikan jawaban bahwa hadzal yaum najjallahu fihi Musa min aduwihim. Bahwasanya hari ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kaumnya, dari musuh-musuh mereka. Fasalla bihi Musa, akhirnya Musa berpuasa. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa nahnu ahaqqu bi Musa." Kami lebih berhak daripada Musa untuk berpuasa pada hari tersebut. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa serta memerintahkan kaum muslimin juga untuk berpuasa. Kalau disebutkan dari riwayat pertama dari Aisyah bahwasanya hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh kaum Quraisy karena hari itu dalam setiap tahunnya terjadi pergantian memberikan kain penutup bagi Ka'bah. Demikian juga hari Asyura bagi kaum Yahudi adalah hari yang agung oleh karena mereka berpuasa karena hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari musuh mereka. Allah pun pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun yang mana dalam musuh mereka sebagai bentuk syukur kepada Allah mereka berpuasa. Datang dari tafsir Imam Ibnu Katsir dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat yang sahih sampai kepada dia bahwasanya Nabi Adam AS memiliki kebiasaan untuk berpuasa selama 3 hari selama 1 bulan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dari dosa yang dia lakukan. Demikian juga datang dari riwayat sahabat bahwasanya Nuh alaihi salam berpuasa setiap 3 berpuasa 3 kali dalam 3 hari dalam 1 bulan setiap bulannya sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dan kaumnya dari banjir bandang yang memenuhi dunia. Kemudian turun puasa Ramadan. Wajib untuk berpuasa Ramadan bagi umat ini tepatnya pada tanggal 10 bulan Syaban tahun kedua Hijriah, beberapa bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Yang ditandai dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai segenap orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa, ditetapkan bagi kalian berpuasa sebagaimana ditetapkan pada umat-umat sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Ayat ini turun pada tanggal 10 bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, tepatnya sekitar 17 atau 18 bulan beliau menginjakkan kaki di kota Madinah dalam bentuk hijrah. Turunlah kewajiban berpuasa Ramadan. Namun berpuasa Ramadan tidak serta-merta langsung wajib secara mutlak, akan tetapi tadrijian bertahap. Setelah turun ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat setelahnya, ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Bulan puasa, berpuasa pada bulan Ramadan adalah hari-hari yang tertentu, bisa dihitung dengan hitungan jari. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit ataupun safar, maka diganti pada waktu yang lain. Dan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, ini diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara kalian yang tidak mampu untuk berpuasa, maka berikanlah makan kepada fakir miskin. Setiap satu hari berpuasa yang ditinggalkan, berikan makan kepada satu fakir miskin. Dari dua ayat yang barusan kita baca tentang disyariatkannya puasa pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bulan puasa pada umat ini dengan ayat yang barusan kita baca. Namun di awal-awal kewajiban berpuasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan bahwasanya barang siapa yang tidak mau berpuasa, boleh bagi dia untuk mengganti puasa dia dengan cara memberikan makan setiap satu hari puasa yang dia tinggalkan dengan satu fakir miskin. Wa man tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Namun barang siapa yang bisa memberikan lebih daripada satu porsi makan kepada satu orang miskin, berikan satu puasa yang dia tinggalkan, dua porsi makan atau tiga porsi makan, itu lebih bagus daripada dia. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa antakumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akan tetapi apabila kalian tetap berpuasa, itu adalah lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Dari dua ayat pertama yang barusan kita baca, turun kewajiban berpuasa dengan ayat ini, kaum muslimin pun berpuasa. Namun di awal-awal perkara kaum muslimin diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa silakan, itu lebih bagus. Namun barang siapa yang tidak berpuasa, namun diganti per satu hari puasa memberikan makan kepada satu fakir miskin. Kewajiban berpuasa gugur bagi orang yang safar ataupun orang yang sakit. Kemudian turun ayat setelahnya sebagai bentuk kewajiban secara mutlak, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Akhirnya dengan turunnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi setiap orang dari kalangan orang-orang yang beriman mampu untuk berpuasa, tidak ada uzur syar'i untuk meninggalkan puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka berpuasalah. Tidak ada lagi pilihan untuk memilih antara puasa atau tidak, kecuali pada orang yang pertama. Dia adalah tidak mampu berpuasa karena tua jompo, usianya tidak mungkin untuk berpuasa. Atau pada hukum yang sama, orang yang sakit yang tidak bisa diharap penyembuhannya, meskipun dia dengan usia yang muda. Inilah awal pensyariatan puasa pada umat ini. Akhirnya semenjak saat turunnya ayat ini, puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim. Apabila mampu, mukallaf, dewasa, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tidak ada uzur syar'i, bukan dalam keadaan sakit atau bukan dalam keadaan safar, wajib bagi dia untuk menegakkan puasa lillahi ta'ala. Di akhir ayat juga disebutkan tentang tadrijian yang lainnya. Tahapan demi tahapan kewajiban berpuasa yang lainnya. Pada ayat yang setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." وَكُلُوا وَشِرَّبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keringanan yang lain pada kewajiban berpuasa selain dari apa yang telah kita sebutkan tadi di depan. Di awal-awal berpuasa, syariat orang berpuasa adalah ketika seorang masuk di malam hari telah berbuka, namun belum dia mencicipi makanan, belum dia mencicipi minuman, belum mempergauli istrinya. Ada dua hal. Tiba waktu salat isya atau dia tidur, tidak boleh lagi bagi dia untuk menyentuh makanan, menyentuh minuman, menyentuh istrinya untuk dipergauli, kecuali setelah hari kedua esok harinya. Datang sebuah kisah dari sahabat namanya Sirmah, bahwasanya dia seharian penuh telah berpuasa dari pagi sampai maghrib. Kemudian dia kembali ke rumah bertanya kepada istrinya bahwasanya, "Apakah engkau memiliki makanan?" Dia mengatakan bahwasanya tidak ada, namun aku akan keluar cari kepada engkau. Kemudian karena kecapean, setelah sholat isya dia pun tertidur dalam keadaan belum mencicipi makanan. Istrinya datang membawa makanan, kemudian mengatakan bahwasanya, "Apakah engkau telah tidur?" Sedangkan dalam syariat puasa di awal-awal bahwasanya barang siapa yang sudah tidur meskipun di awal malam setelah sholat isya, tidak boleh lagi bagi dia untuk menyentuh makanan, tidak boleh lagi untuk menyentuh minuman, tidak boleh lagi untuk mempergauli istrinya, kecuali telah tiba hari kedua malam harinya. Akhirnya esok pagi hari dia tetap berpuasa meskipun dua hari belum makan. Di awal pagi Nabi SAW melihat keadaan Sirmah, beliau mengatakan bahwasanya, "Innakal majhus," sesungguhnya engkau dalam keadaan yang payah, parah. Nah, dalam keadaan yang berat sekali engkau hadapi dalam berpuasa. Akhirnya menceritakan kisah dia bahwasanya tadi malam aku tidur dalam keadaan belum berbuka, belum menyentuh makanan dan minuman. Masuk di ba'da isya, istriku datang membawa makanan, tapi hal itu tidak boleh lagi. Akhirnya turunlah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang tadi kita baca, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum," dan seterusnya. Akhirnya ayat ini pun sebagai penghapusan bahwasanya boleh untuk makan, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi tsumma atimus siyama ila al-lail." Batasan tidak bolehnya makan sampai pada ketika terbitnya fajar, sampai berakhir puasa, sempurnakanlah puasa di malam hari ketika terbenam matahari di arah baratnya. Ini termasuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah pensyariatannya bulan Ramadan memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mewajibkan puasa pada bulan Ramadan secara tahapan demi tahapan. Yang tujuan dan maksudnya adalah untuk memudahkan. Karena notabene-nya berpuasa menahan lapar dan dahaga serta pembatal-pembatal puasa yang lainnya adalah secara naluri, logika, jasmani ataupun rohani berat. Menahan lapar padahal makanan yang hukum asalnya adalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun jangan sentuh kecuali nanti tiba waktunya untuk berbuka di sore hari. Secara tadrijian bertahap, pertamanya turun kewajiban, namun ada pilihan bahwasanya barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang tidak berpuasa, boleh untuk dia membayar fidyah. Tidak berpuasa atau tidak wajibnya berpuasa bagi orang-orang yang memiliki udzur. Di antaranya adalah orang yang sakit ataupun orang yang melakukan perjalanan safar. Kemudian sampai pada tahapan terakhir bahwasanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumusyahra falyasum." Akhirnya tertancap pada benak kaum muslimin seluruhnya bahwasanya bulan puasa, bulan Ramadan adalah wajib bagi kaum muslimin untuk berpuasa sebagai bentuk kewajiban dari salah satu akan pelaksanaan rukun Islam yang wajib untuk diterapkan bagi setiap muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-Amin Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin Summa amma ba'du Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dari apa yang telah kita paparkan secara singkat dan ringkas tentang sejarah pensyariatannya bulan puasa Ramadan. Di sana kita bisa memetik beberapa pelajaran penting serta hikmah ilahiyah dari sejarah pensyariatannya bulan puasa. Yang paling pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mensyariatkan puasa dan hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala turunkan secara bertahap. Tidak serta-merta langsung mengatakan bahwasanya puasa wajib. Oleh karena itu sekarang rubah kebiasaan kalian untuk tidak makan kurang lebih 12 jam di siang hari, namun secara bertahap. Kewajiban tersebut dimulai dengan diberikan pilihan, barang siapa yang berpuasa silakan, barang siapa yang tidak mau berpuasa boleh, namun dengan membayar fidyah sebagai tebusan akan puasa yang dia tinggal tersebut. Ini termasuk kemudahan tadrijian. Kemudian puasa juga diberlakukan hanya kepada orang yang dalam keadaan sehat wal afiat serta dalam keadaan mukim, namun tidak diwajibkan bagi orang-orang yang dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan sakit. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai bentuk kewajiban mutlak akan berpuasa Ramadan, akhirnya tertancap dalam benak kaum muslimin bahwasanya puasa hukumnya adalah wajib yang tidak boleh lagi ditinggalkan bagi siapa yang berstatus agama Islam, dewasa, mampu berpuasa, tidak ada udur, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda. Akhirnya tertancap dalam benak mereka bahwasanya hukum puasa pada bulan Ramadan adalah wajib secara tadrijian. Dan ini bagian daripada hikmah ilahiyah yang sungguh sangat memberatkan kalau seandainya turun kewajiban untuk berpuasa serta merta langsung katakan bahwasanya hari ini berpuasa, tinggalkan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, langsung secara langsung mungkin akan memberatkan bagi sebagian kaum muslimin. Kemudian faedah kedua, pelajaran kedua, hikmah ilahiyah yang kedua dari kewajiban berpuasa adalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslub di dalam Al-Qur'annya untuk menarik hati kaum mukminin agar mudah dalam menjalani ibadah puasa. Hal tersebut ditunjuki pertama dengan panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman. Panggilan, seruan, penghormatan kepada orang yang diwajibkan berpuasa dengan seruan keimanan. Wahai kalian yang mendapatkan predikat keimanan, wahai kalian yang telah masuk ke dalam lingkaran keimanan, wajib bagi kalian berpuasa. Dan ini penghormatan sebagai bentuk menarik hati umat, sebagai bentuk menarik hati orang agar mau berpuasa, dipanggil dengan seruan-seruan kasih sayang, seruan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan tentang lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah gunakan lafaz wujiba atau furidho, diwajibkan kepada kalian, difardukan kepada kalian. Namun lafaz-lafaz ini Allah tinggalkan, Allah gunakan dengan lafaz kutiba alaikumus syiyam, ditetapkan bagi kalian berpuasa. Lafaz yang mudah diterima, enak didengar, tidak terasa beban di dalam benak pikiran. Ditetapkan, bukan dengan lafaz diwajibkan, bukan dengan lafaz furidu atau wujib, meskipun maknanya adalah sama, namun Allah pemilihan kata yang membuat orang agar begitu mudah menjalankan ibadah puasa. Kemudahan yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya puasa bukan cuma wajib kepada kalian, bahkan kepada umat-umat terdahulu juga. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ketika kalian menahan lapar dan dahaga serta pembatal-pembatal puasa yang lainnya mungkin berat, namun ini bukan syariat berlaku kepada kalian saja, berlaku juga kepada orang lain sebelum kalian. Umat-umat dahulu juga berpuasa. Nabi Adam berpuasa 3 hari selama 1 bulan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menerima tobatnya. Bani Israel juga berpuasa. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dalam riwayat Imam kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Faslu baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahar." Pembeda antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab adalah terletak pada makan sahur. Arti Ahlul Kitab ketika mereka berpuasa tidak disyaratkan untuk makan sahur, berbeda dengan puasa kita. Menunjukkan bahwasanya Ahlul Kitab juga berpuasa. Kemudian syariat Nabi-Nabi yang lainnya juga seperti Nabi Dawud AS. Disebutkan bahwasanya dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, afdolus sholah sholatu Dawud, afdolus siyam siyamu Dawud. Sebaik-baik solat, solat malam adalah solat malamnya Nabi Daud ketika dia pertengahan malam, dia tidur. Kemudian 1/3 malam, dia bangun untuk solat. 1/6 malam, di akhir malam, dia tidur kembali sebelum tiba waktunya untuk ibadah di pagi hari. Demikian juga kata Nabi SAW, afdolus siyam siyamu Daud. Puasa yang paling afdol adalah puasanya Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Menunjukkan bahwasanya Nabi Daud juga berpuasa. Syariat umat Nabi Daud juga adalah berpuasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Terasa ringan. Ternyata syariat berpuasa yang notabenenya adalah berat, menahan lapar dan dahaga serta pembatal-pembatal puasa yang lainnya, bukan cuma berlaku kepada kita, justru berlaku juga kepada umat-umat sebelumnya. Kemudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang lainnya juga adalah bahwasanya puasa kita mungkin puasa yang paling enak, yang paling ringan, paling mudah dibanding dengan puasa yang lainnya. Salah satu contoh bahwasanya puasa umat terdahulu tidak makan sahur, adapun puasa di kita perlu dulu untuk makan sahur dan itu berbarokah, bisa menguatkan selama 12 jam seharian penuh menahan lapar dan dahaga agar supaya tidak terlalu letih, tidak terlalu capek, tidak terlalu lapar. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa pada umat ini adalah puasa yang luar biasa, dimudahkan. Selain itu, konsep dari Al-Qur'anul Karim juga menyebutkan bahwasanya puasa pada umat ini adalah puasa yang memiliki keutamaan dan kelebihan, melahirkan orang yang berpuasa agar menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menancapkan kepada kaum muslimin bahwasanya berpuasa bukan tidak ada manfaat dan gunanya, justru melahirkan orang yang berpuasa agar menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ilahiyah yang lainnya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang lainnya bahwasanya puasa bukanlah bentuk pemberatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, namun justru itu adalah kebaikan. Bagian daripada ayat-ayat tentang wajibnya berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah dengan puasa menginginkan kepada kalian kemudahan, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan dalam puasa ini adalah keberatan bagi kalian. Yang intinya adalah puasa merupakan syariat yang baik bagi diri kita orang yang berpuasa, baik juga bagi kaum muslimin secara umum. Perhatikan tentang hikmah ilahiyah di balik puasa. Inilah sepenggal akan sejarah pensyariatannya berpuasa bagi kaum muslimin pada bulan Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.